بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إخوتي أرشدني وأرشدكم الله رحمن الله وإياكم الحمد لله pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembacaan kitab sampai kemarin. Hari ini kita akan membaca bab 41 ya, halaman 327. Qala Ibn Qayyim rahimahullah al-bab al-hadi wal-arba'un, bab 41 fi tuhfati ahli al-jannati idha dakhaluha, tentang hidangan bagi ahli surga ketika mereka memasukinya. Rawa Muslim fi sahihi min hadithi Thawban, Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Thawban, kuntu qa'iman inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya duduk ya di sisi Rasulullah sallallahu, saya berdiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'a habrun min ahbaril yahud, maka datanglah pendeta dari pendetanya Yahudi, faqala assalamu alayka ya Muhammad, kemudian dia berkata ya assalamu alayka ya Muhammad, ya keselamatan atas engkau wahai Muhammad, fadafa'tuhu daf'atan kada yasra'u minha, ya maka kemudian saya mendorongnya dengan sekali dorong ya yang hampir-hampir dia jatuh dari dorongan tersebut, faqala lima tadafa'uni, kemudian dia mengatakan, pendeta Yahudi tadi mengatakan, lima tadafa'uni, kenapa engkau mendorongku, faqultu ala taqul ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengatakan wahai Rasulullah, ya faqala al-Yahudi, ya kemudian Yahudi mengatakan innama nad'uhu bismihi alladhi sammahu bihi ahlahu, ya sesungguhnya kami menyerunya atau memanggilnya dengan namanya yang diberikan oleh keluarganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW mengatakan inna ismi Muhammad alladhi sammani bi ali, sesungguhnya namaku adalah Muhammad yang mana nama ini diberikan kepadaku oleh keluargaku. Faqala al-Yahudi, kemudian Yahudi tadi berkata ya jitu as'aluka, faqala lahu Rasulullah, Yahudi berkata saya ingin saya mendatangimu untuk bertanya kepadamu. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, ayam fa'uka syai'un in haddatsuka, ya. Apakah kemudian akan bermanfaat bagimu ketika saya menjawab pertanyaanmu? Ya. Faqala asma'u bi udhuni, kemudian dia menjawab, pendeta Yahudi tadi menjawab, asma'u bi udhuni, saya mendengar dengan telinga saya. Ya. Fanakata Rasulullah SAW bi udin ma'ahu fil ard, kemudian Rasul menekan tongkat yang beliau pegang ke tanah. Faqala sal, kemudian Nabi mengatakan silahkan tanya. Faqala Yahudi berkata, aina yakunun nasu yawma tubaddalul ardu ghairal ardi wasanawat, ya di manakah kemudian manusia berada ketika hari ya digantinya bumi dengan bumi yang lain dan langit yang lain. Ya, faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengatakan hum fi dhulmati dunal jisr, mereka berada dalam kegelapan dunal jisr, di bawah ya jembatan al jisr. Ya, faqala faman awwalu mas ijazatan yaumal qiyamah, kalau begitu siapa orang yang pertama kali melewatinya pada hari kiamat, ya, melewati jisr tadi, melewati jembatan tadi. Faqala fuqara'ul muhajirin, Nabi mengatakan ya orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Qala al-Yahudi, kemudian Yahudi tadi berkata, "Fama tuffatuhum hina yadkhuluna al-jannah?" Apa hidangan mereka ketika mereka memasuki surga? Qala ziyadatu kabidin nun. Ya, adalah bagian terbaik dari hatinya ikan paus. Ya, atau nun di sini al-hut, itu ikan paus. Qala fama hidahum ala ithrihi? Kemudian apa makanan mereka setelah itu? Qala yunharu lahum thawrul jannah. Ya, disembelihkan bagi mereka sapi jantan surga. Alladzi kana ya'kulu min atrafiha, yang kemudian mereka makan dari ujung-ujungnya. Fama syarabuhum alaihi, maka kemudian apa minuman mereka? Qala min 'ainin fiha tusamma salsabila. Ya, dari mata air yang bernama apa? Yang bernama salsabila. Qala sadaqta, kemudian Yahudi tadi, pendeta Yahudi tadi mengatakan sadaqta, sungguh telah benar engkau. Qala, kemudian dia berkata lagi, waji'tu as'aluka an syai'in, dan saya akan bertanya kepadamu tentang sesuatu, la ya'lamuhu ahadun, yang tidak diketahui oleh seorang pun min ahlil ardi, ya, dari penduduk bumi, illa nabiyun, kecuali apa? Oleh seorang nabi, aw rajulun, aw rajulan, atau yang mengetahui dengan satu atau dua orang. Qala yanfa'uka in haddatsuka, maka Nabi mengatakan, bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama tadi beliau tanya di awal, yanfa'uka in haddatsuka, apakah hal ini bermanfaat kalau saya sampaikan kepadamu? Qala asma'u bi udhunayya, kemudian saya mendengarkan dengan kedua telinga saya. Qala jitu as'aluka anil walad, saya datang kepadamu menanyakan tentang anak. Ya. Qala, ya, kemudian Nabi mengatakan, ma'ur rajuli abyad, ya, airnya laki-laki, dalam artian di sini adalah nutfah, air mani laki-laki adalah abyad, warna putih. Ya. Wa ma'ul mar'ah asfar, sedangkan maninya perempuan itu kekuning-kuningan. Fa'idha ijtama'a, apabila kemudian dua air mani ini bertemu, fa'ala maniyur rajul, maniyal mar'ah, ya, kemudian lebih apa namanya, maninya laki-laki lebih tinggi daripada maninya perempuan, ya, adzakaran biiznillah, maka itu adalah apa? Maka itu adalah anaknya laki-laki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa in ala maniyil mar'ah maniyar rajul, kalau seandainya mani perempuan lebih tinggi daripada maninya laki-laki, anasa biiznillah, maka anaknya perempuan dengan izin Allah. Faqala al-yahudi, kemudian Yahudi tadi berkata, laqad sadaqta wa innaka lanabiyyun thumma sarafa, sungguh engkau telah benar dengan ucapanmu, wa innaka lanabi, dan sesungguhnya engkau pasti seorang nabi. Ya, di sini menggunakan dua kata ta'kid, wa inna, inna itu harfu ta'kid, kemudian lanabiyyun juga ta'kid, ya. Thumma sarafa, kemudian pendeta Yahudi tadi pergi. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan, laqad sa'alani hadha anil ladzi sa'alani anhu wa ma li 'ilmin bi syai'in minhu hatta atani Allah 'azza wa jalla bihi. Laqad sa'alani, ya, sungguh dia telah bertanya kepadaku, anil ladzi sa'alani anhu, ya, tentang perkara-perkara yang dia tanyakan kepadaku, wa ma li 'ilmin bi syai'in minhu, dan saya sama sekali tidak memiliki ilmu atas apa yang dia tanyakan, hatta atani Allah 'azza wa jalla, hingga kemudian apa, Allah menyampaikan wahyunya kepada saya. Maknanya ini adalah apa? Ketika orang ini bertanya, ya, Rasul enggak tahu itu jawabannya. Tapi kemudian Allah SWT mengilhamkan kepada Nabi, mewahyukan kepada Nabi jawaban-jawaban dari pertanyaan Yahudi tadi. Yang kemudian ini menjadi pembuktian bahwa sesungguhnya apa? Sesungguhnya kebenaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang berikutnya itu sama, ya, kisahnya itu sama. Kemudian inti pada mahalu syahid dari hadis ini adalah apa? Hadis ini menyebutkan bahwa tuhfatu ahli jannah, yaitu hidangan pertama kali yang dimakan oleh penduduk surga, ya, itu apa? Ketika mereka masuk, itu adalah bagian yang terbaik dari hatinya ikan paus, ya, al-anim. Kemudian setelah itu mereka makanan setelah itu mereka disembelihkan apa? Disembelihkan sapi jantan. Mereka disembelihkan sapi jantan, daging dari sapi jantan. Wallahu alam bisawab, apa hikmah dari penyebutan dua hidangan ini, tapi itu adalah apa? Hikmahnya wallahu alam. Ya. Allah Subhanahu wa taala alam dengan hikmahnya, tapi kemudian kan ini adalah apa? Ini adalah wahyu, kita mengimaninya. Ya. Mungkin sebagian orang bertanya, apa sih istimewanya tadi hati ikan paus? Apa kemudian istimewanya ini dan lain sebagainya? Ya, silahkan kemudian nanti bisa diteliti mungkin kandungannya dari sisi kesehatan dan lain sebagainya. Ya, tidaklah kemudian sesuatu itu disebutkan dan kemudian di sini mendapat keistimewaan, yaitu dengan menjadi hidangan ahlu surga, hidangan pertama ketika hidangan pembuka bagi ahli surga, ya, melainkan apa? Melainkan mesti ada keistimewaannya. Ya. Kemudian khotbah syadzadakumullah, kita masuk kepada bab ke-42, al-babu tsani wal arba'un fi dzikri rihil jannah. Penyebutan tentang aroma surga, wa min masiratikam yunshak, dan dari jarak berapa dapat dicium, dapat dihirup. Qala At-Tabrani mengatakan hadatsana Musa bin Khazim Al-Asbahani. Ya, Musa bin Khazim menceritakan kepada kami, hadatsana Muhammad bin Bukair Al-Hadrami. Muhammad bin Bukair menceritakan kepada kami, berkata, ya, hadatsana Marwan bin Marih Al-Fazari an Al-Hasan bin Amr Al-Mujahid an Junada bin Abi Umayyah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati mi'ati amin. Ya, barang siapa yang membunuh, ya, min ahli dhimmah, dari ahli dhimmah, ya, lam yarah raihatal jannah, mereka tidak akan bisa mencium baunya atau wanginya surga, inna rihaha la yujadu min masirati mi'ati amin. Padahal aromanya surga tersebut dapat tercium dari jarak 100 tahun perjalanan. Ya, 100 tahun perjalanan. Kemudian disebutkan waraw al-Bukhari fi sahih, ya. Sedangkan al-Bukhari fi sahih di dalam sahihnya, ya, an Qais bin Hafs an Abdul Wahid, dari Qais bin Hafs dari Abdul Wahid bin Ziyad an al-Hasan bin Amr al-Fuqaymi al-Mujahid an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu wa lam yadhkur bainahuma junadah. Ya, dalam sanad ini tidak ada junadah antara antara Mujahid dan Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr bin As, ya, wa qala la yujadu min masirata 40 aman. Jadi ini secara lafaz terjadi perbedaan lafaz antara riwayat yang sahih dari Imam Bukhari, ya, yang menjelaskan bahwa apa, bahwa jaraknya itu 40 tahun, sedangkan hadis yang di atas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani riwayatnya mengatakan apa, 100 tahun perjalanan, ya. Kemudian kita buka halaman 334, masih tentang aroma surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad akhraja fi sahihain, disebutkan, diceritakan dalam sahihain, min hadithi Anas, dari hadis Anas, ya, qala, berkata, lam yashhad ammi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam badran, ya, paman saya tidak menyaksikan atau tidak ikut serta bersama Rasulullah SAW perang Badar, ya. Jadi yaitu pamannya Anas bin Malik itu bernama Anas bin Nadhr, ya, Anas bin Nadhr, ya. Maka yang dimaksud dengan ammi di sini adalah pamannya yang bernama Anas bin Nadhr, yang mana beliau adalah salah satu dari syuhada Uhud. Ya, fasyaqqa alaihi, maka kemudian paman saya ini syaqqa alaihi, ya, apa, merasa kecewa, ya, merasa tidak enak hati beliau ketinggalan perang Badar bersama Rasulullah SAW. Dan begitulah, ya, sya'an dari para sahabat ridwanullah alaihim, kondisi para sahabat ketika mereka kehilangan suatu kesempatan amal saleh, maka akan timbul dalam hati mereka apa, penyesalan yang amat sangat mendalam, ya. Akan timbul di hati mereka penyesalan yang amat sangat mendalam. Bagaimana fuqara dari kalangan sahabat dan kemudian Rasul tidak membawa mereka dalam sebuah peperangan, lantas karena apa? Karena Rasul tidak memiliki bekal lagi untuk membawa mereka. Mereka apa? Mereka, ya, tafidu ayunuhum minad dam', air mata mereka itu apa? Bercucuran. Ya, karena apa? Karena mereka kehilangan peluang untuk beramal saleh. Inilah sya'an atau kondisi para sahabat radhiyallahu anhum dengan amal saleh, yaitu ketika mereka kehilangan momentum untuk melakukan amal saleh, maka kemudian apa? Ya, mereka kecewa, mereka memiliki penyesalan yang begitu mendalam. Ini menandakan apa? Menandakan sidqun niyyah yang mereka miliki. Mereka punya niat yang betul. Ya, betul-betul kejujuran itu dari dalam hati mereka. Fasyaqqa alaihi, kita kembali, qala awwalu mashhadin syahidahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghittu anhu, ya, ini ungkapan apa namanya kekecewaannya. Bagaimana mungkin kemudian saya apa namanya tidak hadir, tidak ikut serta dalam peperangan pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Awal masyhadin syahidahu Rasulullah. Ya, peperangan pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu aku, saya tidak hadir. Fa'in arani Allahu masyhadan fima ba'du ma'a Rasulullah layuriyannallaha ma'asna. Alayuriyannallahu ma'asna. Kalau seandainya Allah ya apa memberikan kepadaku kesempatan untuk melakukan perperangan di kemudian hari bersama Rasulullah SAW, maka apa, maka Allah akan lihat apa yang akan saya perbuat. Fahada ayyakul ghairaha, maka dia enggan untuk mengucapkan selain itu. Faqala fashahida ma'a Rasulullah SAW yawma Uhud. Kemudian dia ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada hari Uhud. Qala fastaqbala Sa'ad bin Mu'ad faqala lahu, kemudian siapa Sa'ad bin Mu'ad menyambutnya kemudian mengatakan aina faqala ya, mana, kemudian dia mengatakan wa hal rihil jannah ajidu duna Uhud, ya selamat datang ya aroma surga, sesungguhnya saya mendapati aroma surga tersebut duna Uhud, di bawah bukit Uhud. Faqatalahum hatta kutil, kemudian dia ikut berperang hatta kutil sampai kemudian dia terbunuh. Qala fawajada fi jasadihi bid'an wa tamanuna min baini darbatin wa ta'natin wa rumyatin, maka kemudian apa, maka didapati di tubuhnya tadi kurang lebih 80-an ya darbah sabetan pedang, wa ta'natin tusukan, warom yatin tusukan tombak ya panah, ya, warom yatin dan apa namanya panah ya. 80 insyaallah. Faqalat ukhtu ammihi faqalat ya ukhtuhu, maka kemudian saudaranya mengatakan ammatur Rubai' bintu Nadhr ya, Rubai' bintu Nadhr yaitu saudara dari Anas bin Nadhr mengatakan fama araftu akhi illa bi bananihi, saya tidak bisa mengenali saudara saya itu Anas bin Nadhr kecuali hanya sekecil dengan melihat apa, banan ujung apa namanya ujung jarinya. Wa nazalat hadhil ayah, kemudian Allah menurunkan ayat ini minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi ya, wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila ya, minal mu'minin, di kalangan orang-orang beriman, rijalun sadaku, ada sekelompok laki-laki, sekelompok orang, sadaku ala ma'ahadullahu alaihi ya, mereka jujur ya, mereka jujur dengan apa, dengan perjanjian yang mereka bikin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man qada nahbah, dalam melaksanakan perjanjian dengan Allah tersebut ada di antara mereka yang qabanahbah laki hatfah, itu maknanya sama ya, qabanahbah, di antara mereka ada yang gugur ya, Allah subhanahu wa ta'ala ya, wa minhum may yantadhir, dan di antara mereka yang berjanji dengan bersama Allah tadi apa, berjanji dengan Allah tadi, ada yang kemudian mereka menunggu. Wa ma baddalu tabdila, maka yang menunggu ini sama sekali tidak apa, tidak berubah ya, mereka sama sekali tidak merubah arah perjuangannya, mereka tidak sekali merubah tuntunan, yang tidak merubah janji yang mereka bikin dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau mau kita apa namanya refleksikan kepada kehidupan kita ya, kita hari ini yang masih hidup hari ini adalah apa, di antara orang yang yantazir ya. Ketika kita berada di ruang tunggu ya. Di ruang tunggu ini marilah kemudian kita menjadi ruang apa, penunggu di ruang tunggu yang baik ya. Tidak berubah ya. Tidak keluar masuk, tidak ribut ya. Karena sebelum kita ada orang-orang yang mereka telah berbuat janji bersama Allah Subhanahu wa taala ya. Entah itu dari kalangan para ulama, ya, kalangan orang-orang saleh, kemudian kalangan para mujahid, ya, yang mana kemudian apa? Para sahabat, dan tentunya orang-orang yang lainnya. Ya. Maka mereka sudah mendahului kita. Maka tinggal kita menunggu ini. Maka syaratnya menjadi penunggu yang baik, kita tidak merubah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qalu fa kanu yarawna annaha nuzilat fihi wa fi ashabihi. Dan mereka berpendapat bahwa ya, ayat ini turun berkisah tentang siapa? Tentang Anas bin Nadir dan rekan-rekannya. Ya. Maka mahal syahid di sini adalah apa? Tentang wahan lirihil jannah ajiduhu duna Uhud, yaitu ketika siapa? Ketika Anas bin Nadir, ketika mulai perang Uhud, dia mengatakan selamat datang ya, aroma surga saya mendapatinya di bawah bukit Uhud. Ya. Maka kemudian Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan di sini warihul jannah tinawan, aroma surga itu terbagi menjadi dua. Yujadu fid dunya tashumul arwah ahyanan walatudrikuhul ibarah. Rih, ya, aroma yang didapati di dunia, tashumul arwah ahyanan, perhatikan tashumul arwah ahyanan, ya, yang terkadang aroma tadi dapat tercium oleh arwah, oleh ruh. Walatudrikuhul ibarah, tapi tidak bisa di apa ya, tidak bisa diungkapkan atau tidak bisa di apa namanya, didapati dengan fisik. Wala tudriku al-ibarah wa rihun yudraku bihasati syam lil abdan. Dan ada juga aroma surga, kalau tadi ruh dapat tercium oleh ruh, kalau ini aroma surga yang tercium dengan apa? Dengan indera penciuman yang dimiliki oleh badan. Kama tasyummu rawahil azhar wa ghairiha, sebagaimana ya, kama tasyummu sebagaimana, atau kama tasyummu kembalinya hasatu syam tadi, sebagaimana indera tadi, indera penciuman tadi itu hidung tadi itu bisa mencium aroma bunga dan selainnya. Wa hadha ishtariku ahlu jannah fi idrakihi fil akhirah. Ya. Terciumnya ahlu surga tadi, terciumnya aroma surga tadi, ya. Itu dua hal, pada dua kondisi, ya, tercium oleh ruh dan tercium oleh indra, ya, indra penciuman itu hidung, ya. Itu wa hadha ishtariku ahlu jannah fi idrakihi. Ya. Itu bisa kedua-duanya dicium oleh penduduk surga fil akhirah, di akhirat, ya, min qurbin wa bu'din, baik itu dari jauh maupun dari dekat maupun dari jauh. Wa amma fid dunya faqad yudrikuhu man yasha'ullahu min anbiya'ihi wa rusulihi. Adapun aroma surga di dunia, ya, itu ada kalanya tercium oleh orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Ya. Wa hadzal ladzi wajadahu Anas. Ya. Aroma yang dapat dicium oleh Anas, berarti tercium oleh Anas, berarti tercium oleh fisik manusia, oleh hidung. Ya. Yajuzu an yakuna min hadzal qism. Ya, bisa jadi termasuk dari jenis yang kedua ini. Jadi aroma surga yang bisa tercium dengan yang aroma surga yang bisa tercium dengan hidung. Ya. Karena secara jelas Anas bin Nadir mengatakan wahan mirihil jannah, ya, rih al jannah. Jadi seolah-olah kemudian Anas bin Nadir mendapati aroma surga. Ya. Ajinu, dia mencium aroma surga. Wa ayyakuna minal awal, dan bisa juga apa yang terjadi pada Anas bin Nadir itu juga enggak menutup kemungkinan apa itu jenis yang pertama, yaitu aroma yang dapat dicium oleh ruh. Ya. Kemudian hadis pada halaman ke-336 kita buka. Qala Abu Daud At-Tayalisi, Abu Daud At-Tayalisi di dalam musnadnya mengatakan haddatsana Syu'bah an al-Hakam an Mujahid an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma an Nabi SAW man da'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah. Ya, barang siapa, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang idda'a ila ghairi abihi, ya, maksudnya di sini menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, ya, lam yarah raihatal jannah, dia tidak dapat mencium baunya surga. Ya, ini adalah ya, sebuah apa namanya syariat di dalam Islam, bagaimana seseorang itu apa harusnya penisbatan seseorang itu kepada bapaknya. Ya. Maka di sini diancam, barang siapa menisbatkan dirinya tidak kepada bapaknya, entah karena apa, ya, entah itu mungkin karena bapaknya adalah orang yang miskin misalnya, atau bapaknya berasal dari kalangan kaum kabilah yang tidak terkenal dan lain sebagainya, ya, atau kemudian dia punya kenangan yang buruk bersama bapaknya sehingga dia tidak mau berintisab kepada bapaknya dengan berbagai macam alasan, ya, man da'a ila ghairi abihi lam yarah hatal jannah wa inna rihaha la yujadu min nasirati 50 aman, sedangkan aromanya surga tadi itu bisa dicium dari jarak 500 tahun. Ya. Jadi ada 40 tahun, ada 50 tahun, ada yang 100. Apa yang 100 tahun. Kemudian khotbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis berikutnya, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surga, waqad rawa Abu Nu'aym hadits al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir radhiyallahu anhu qala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla lil jannah, Allah berkata kepada surga, tibi li ahliki fatazdadu tiban, ya, apa namanya, tibi jadi kata tib, keluarkanlah aroma aromamu untuk apa, untuk penduduknya itu menurut surga, fatas dari tiban, maka engkau akan apa, akan tambah wangi atau tambah bagus. Fadzalikal bard alladzi yajiduhu an-nas bis-sahar min dalik, inilah apa, inilah kesejukan, al-bard itu ya dingin, ya, yang kemudian didapati oleh manusia bis-sahar min dalik, itu ketika dalam kondisi waktu sahur, ya. Jadi dinginnya aroma sahur, ya, itu adalah apa? Itu adalah sebagaimana dikatakan dari hadis ini, ya, ya. Sebagaimana dikatakan hadis ini, meskipun di dalam hadis ini ada rawi yang matruk, ya, matruk itu berarti dia muttaham bil kadzib, rawinya muttaham bil kadzib, bukan kadzib, tapi muttaham bil kadzib. Kalau mukadzib dia hadisnya maudhu, kalau matruk dia muttaham bil kadzib. Ya, jadi ketika rasa dingin di waktu subuh itu ada, ya, itu tandanya, Pak, itu salah satu tanda dari surga mengeluarkan aromanya. Ya, sebagaimana kemudian ini Nabi mengatakan kama ja'ana subhanahu wa dunya wa alama wa mumma wa ahnaz wa ahzanuha mudzakkiratan binaril akhirah. Ya, sebagaimana kami jadikan api di dunia, ya, perisnya api, kemudian kesedihan, ya, itu apa? Muzakiratun binaril akhirah, sebagai pengingat bagi neraka di akhirat. Ya. Bukankah kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan anna syiddatul har wal bard min anfasi jahannam? Ya. Aroma yang apa? Bukan aroma. Panasnya siang hari atau panasnya itu min anfas jahannam, merupakan apa, dan dingin, ya, dan dingin itu merupakan apa namanya, min anfas jahannam, dari apa, ya, nafasnya jahannam, fayhi jahannam. Falabun dia ayah syada ibadahu anfasal jannatihi. Kalau seandainya tadi kondisi panas itu adalah aromanya, atau bukan aromanya, nafasnya neraka yang sampai ke bumi kemudian menyebabkan panas, maka falabudda ayyashhada ibadahu anfas, begitu juga ibadu apa anfasu jannah ya. Itu apa sebagian di hadis tadi kondisi sejuk aroma, kondisi sejuk yang kita rasakan ketika apa, ketika waktu sahur atau waktu pagi hari sebelum subuh. Kemudian kita lanjut kepada bab berikutnya, al-bab ats-tsalits wal arba'un, bab 43, fil adhan alladhi yu'dhanu bihi mu'adhdhinul jannah fiha. Yaitu tentang seruan yang mana dengan seruan tadi penyeru surga itu menyerukannya, fiha, di dalam jannah. Rawah Muslim fi sahih Muslim, meriwayatkan dalam sahihnya min hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abi Hurairah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munadin. Seseorang atau ya, menyeru di surga nanti. Ada orang yang menyeru di surga nanti. Innalakum an tasihhu fala tasqamu abadan. Sesungguhnya kalian berhak untuk sehat dan kalian sama sekali tidak akan sakit selamanya. Wa innalakum an tahyau fala tamutu abadan, dan kalian akan hidup selamanya dan kalian tidak akan mati. Wa innalakum an tashubbu fala tahrimu abadan. Antashubbu atau antashibbu, ya, sesungguhnya kalian akan muda selamanya, ya, fala tahrimu abadan, dan kalian tidak akan menua. Ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW datang seorang tua renta kepada Nabi, kemudian mengatakan, apakah kemudian orang sepertiku masuk surga? Maka kemudian Nabi mengatakan apa? Bercandanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, di dalam surga tidak ada orang tua. Wa innalakum an tun'amu wa la tab'asu abadan. Dan sesungguhnya kalian akan di surga nanti akan penuh dengan kenikmatan dan kalian sama sekali tidak ditimpa kesulitan. Wa dzalika qaulullah azza wa jalla, dan itu adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa mudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, wa mudu, dan diseru, ya, antilkumul jann, inilah apa? Itulah surga, uristumuha, yang kalian mewarisinya, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kalian kerjakan, ya, dengan amal yang telah kalian kerjakan. Ya. Maka ikhwati arsyalani arsyalakumullah rahimanallahu iyakum. Jadi tafsiran dari nudu tadi, diseru kepada penduduk surga itu tadi adanya suara yang menyeru mereka, menyampaikan bahwa mereka sehat selamanya, tidak pernah sakit, ya, hidup selamanya dan tidak akan pernah meninggal, ya, muda selamanya dan tidak akan pernah tua, penuh dengan kenikmatan dan tidak pernah apa, susah payah. Kemudian pada halaman 339, wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim min hadis Hammad bin Salamah an Thabit bin Abdurrahman bin Abi Layla an Suhaib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Nabi sallallahu alaihi berkata, idza dakhala ahli jannati al jannata, ketika penduduk surga memasuki surga, wahlun nari an-nar, penduduk neraka memasuki neraka, nada munadin, ada yang berseru, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, innalakum indallahi mau'idan, sesungguhnya Allah memiliki janji kepada kalian, fayakuluna ma huwa, kemudian penduduk surga tadi mengatakan, ma huwa, apa itu janjinya, alam yuthaqqil mawazinana, bukankah Allah telah memberatkan timbangan-timbangan kami, wa yubayyid wujuhana, bukanlah kemudian Allah telah apa? Telah memutihkan wajah-wajah kami. Wa yudkhiluna al-jannah, dan Allah telah memasukkan kami ke surga. Wa yunajjina minan nar, dan Allah telah menyelamatkan kami dari api neraka. Ya, jadi ini penduduk surga ketika ditanya tentang ya, Allah punya masih punya janji kepada kalian, akan mengatakan alam yusaqqal mawazinana, ya, bukankah Allah telah memberatkan timbangan-timbangan kita. Dan kita berharap ikhwati arsyadana sadaqakumullah, dengan melewati hadis-hadis ini kita selalu, ya, ketika ada ya, nikmat dari Allah berupa Allah memberatkan timbangan orang-orang yang masuk surga, kemudian Allah memancarkan cahaya dari wajah-wajah orang-orang yang masuk surga, kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam surga, kemudian Allah menyelamatkan dari mereka, ya, kita berdoa bahwa ya, nahnu minhum, agar kita menjadi salah satu dari orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Fayakshaful hijab, ya, kemudian dibukalah hijab Allah Subhanahu wa taala ketika itu, fayanduruna ilallah, kemudian mereka ahli surga tadi, ya, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahi ma ta'ahumullahu syai'an huwa ahabba ilaihim minan nadhari ilaihi. Itulah puncak kenikmatan, ya, puncak kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, puncak kenikmatan lebih, ya, ada kenikmatan bidadari, ada kenikmatan makanan, ada kenikmatan minuman, ada kenikmatan puncak kenikmatan penduduk surga adalah apa? Mereka dibukakan hijab dari mereka, kemudian mereka melihat oh mereka Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin, ya, kita memberikan ilustrasi sedikit. Kita memberikan ilustrasi sedikit. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Yusuf di dalam surah Al-Qur'an. Ya. Ketika apa? Ketika perempuan-perempuan fil Madinah tadi bergunjing tentang, ya, Imra'atul Azizi turawidu fataha, ya, tentang istri Aziz yang menggoda apa namanya pembantunya. Kemudian apa? Kemudian bagaimana mereka semua dikasih pisau, kemudian Yusuf disuruh lewat. Ya. Mereka semua terpana sampai kemudian apa? Mereka tidak, ya, tidak merasakan bagaimana apa? Bagaimana jari mereka kepana aydihunna. Mereka mengiris-ngiris kepana. Ya, bukan hanya sekali potongan tapi irisan kepana lidalalati ala takfir. Ya. Banyaknya irisan, potongan-potongan. Ya, itu kenikmatan melihat. Ya. Ini saya berikan ilustrasi yang lebih ini lagi, ya. Saya yang agak dekat ke kita misalnya. Tapi ya, sesungguhnya ini tidak bagus, tidak baik. Ya, kita lihat bagaimana banyak sekali pemudi-pemudi ataupun pemuda ketika mereka gandrung dengan aktor film tertentu, ya, artis-artis Korea misalnya, kita lihat bagaimana mereka bisa berdiri berjam-jam menunggu, ya, untuk hanya sekedar bisa bertemu atau sekedar disapa, ya. Maksud saya apa? Ini adalah kenikmatan melihat kepada sesuatu yang indah, ya, poinnya di situ. Dan ini adalah kenikmatan, puncak kenikmatan bagi nanti apapun penduduk surga. Ya. Allah bukakan hijab. Ya. Diceritakan oleh salah seorang guru kami bahwa suatu ketika ada ahadus salihin, ada orang-orang saleh. Kalau tidak salah, ya, yang bernama Junaid al-Baghdadi. Ya. Suatu ketika apa? Suatu ketika datang seorang perempuan kepadanya mengadukan kepada Junaid tadi, siapa? Mengadukan kepada Junaid tadi perihal suaminya yang menceraikannya. Kemudian, ya, biasa suami menceraikan istri. Tapi kemudian apa? Tapi kemudian seorang perempuan ini mengatakan, wallahi demi Allah, kalau seandainya bukan karena ini syariat, saya akan buka hijab saya, ya, hijab saya di hadapanmu, dan engkau akan mengetahui, ya, bagaimana mungkin seorang suami bisa menceraikan istri dalam tanda kutip secantik saya. Ya, ketika itu apa? Ketika itu Junaid tadi pingsan. Ya, pingsan. ketika seorang perempuan tadi mengatakan, kalau seandainya bukan karena ini aturan syariat, saya akan buka cadar saya, kalau bahasa terjemahan hari ini seperti itu. Dan engkau akan heran kenapa suami saya bisa menceraikan saya. Tapi kemudian setelah Junaid itu bangun, ya, ditanya apa yang membuat dia pingsan, dia kemudian terbayang ketika apa? Bagaimana nanti? Ini seorang perempuan di dunia saja itu mengatakan kalau seandainya saya buka cadar, ya, gua, ya bahasanya engkau akan terpana dengan saya dan enggak mungkin kemudian suami saya menceraikan wanita secantik saya. Tapi kemudian Junaid ketika mendengar perempuan itu berkata seperti itu, dia teringat, ya, bagaimana nanti ketika Allah Subhanahu Wa Taala membuka hijabnya di hadapan penduduk surga, insyaAllah. Ini sebuah puncak kenikmatan penduduk surga itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hijabnya. Dan ini diceritakan dalam Sahih Muslim. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk, ya, orang-orang yang wajahnya senang, ya. Karena apa? Karena melihat Rabbnya. Ila Rabbiha nazirah. Ya. Kemudian kita buka halaman 341, ya. Saya baca sedikit dari hadis-hadis tadi, hadisnya sama sebenarnya, ya. Paragraf kedua, wa min tarajumil Bukhari alaihi babun kalam Rabb ahli jannah. Ya, bab hadis-hadis yang semisal tadi, yang tadi itu Muslim, yang kita baca tadi itu hadis murid Muslim. Tapi kemudian Imam Bukhari juga membawakan beberapa hadis, ya, wa min tarajumil Bukhari alaihi, dan di antara terjemah, jadi terjemah bab Bukhari terhadap hadis ini apa? Kalam Rabb ma ahli jannah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan ahlul jannah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam sahihan wa fi sahihan, ya, masih 241, min hadis Nafi an Ibnu Umar, dari hadis Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudkhilullahu ahlal jannata al-jannata, ya, Allah memasukkan ahlal jannah, penduduk surga, ke surga, wa ahlan nar, an-nar, penduduk neraka, ke neraka. Tsumma yakunu mu'azzinan bainahum fayaqulu, kemudian ada yang menyeru di antara mereka, fayaqulu, kemudian seruan tadi berkata, ya ahlal jannah la maut, wahai penduduk surga tidak akan ada kematian, wa ya ahlan nar la maut, wahai penduduk neraka la maut, tidak ada juga kematian lagi. Kullun khalidun fi ma huwa fi, semua kekal, ya, fi ma huwa fi, ya, ya, semua kekal pada tempatnya. Al-jannah kekal di jannahnya, al-nar kekal di. Wa hadzal adzan wa in kana bainal jannati wan nar fa huwa yablughu jami' fa huwa yablughu jami'a ahlal jannah, jami'a ahlil jannah wan nar. Ya, seruan ini meskipun berada di antara surga dan neraka, tapi apa, seruan tadi sampai kepada seluruh penduduk surga dan neraka. Walahum nida' akhar yaumuz ziyaratihim rabbihim tabaraka ta'ala, dan mereka juga apa, ada seruan lainnya ketika, ya, yauma ziyaratihim, ya, ketika Rabb mereka tabaraka ta'ala berziarah atau mengunjungi mereka. Yursalu ilaihim malakan, Allah mengutus atau mengutus kepada mereka malaikat. Fayu'dhan fihim bidzalika, ya, kemudian diserukan seruan itu kepada mereka. Fayusari'una ila ziyarah, kemudian mereka bersegera untuk mengunjungi. Kama yu'dhanu muazzinul jum'ah, ini sebagaimana muazzin pada salat jum'ah bersegera apa, menyerukan azannya, ya. Wadzalika fi miqdari yaumil jum'ah, itu fi miqdari yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Kama saya timbain fi bab ziyaratil mirab ta'ala, insyaallah, ya, akan dijelaskan pada bab setelahnya. Kemudian al-bab rabi' wal arba'un, bab 44, fi asyyaril jannah wa basat, fi asyyaril jannah wa basatinaha atau basatinha wa dhilaliha, pohon-pohon surga, ya, kebun-kebunnya dan dhilal, dhilal itu naungan, cuman maksudnya di sini daun-daunnya yang kemudian menjadi naungan. Tempat berteduh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa ma'in wa dhillin mandud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah." Qala ta'ala, "Dzawata afnan wa huwa jam'u fananin wa huwa al-ghasn." Fihima fakihatu fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman, ya, artinya wa ashabul yamin, dan ashabul yamin, ma ashabul yamin, tahukah kalian ashabul yamin itu fi sidrin makhdud, mereka berada di sidr itu apa, bidara, pohon bidara makhdud yang kemudian duri-durinya telah dihilangkan, wa talhin mandud, talh ini ya biasa diartikan pisang. Ya, watalhin mandud, yaitu pisang yang tersusun rapi. Ya, wadhillin mandud, dan tadi apa, naungan tempat berteduh yang tak putus-putus. Wama'in maskub, dan air yang dituangkan. Wafakihatin katsirah, dan banyak sekali buah-buahan. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, yang tidak terputus-putus. Wala mamnu'ah, dan tidak ada seorang yang terhalang darinya. Qala ta'ala, kemudian Allah mengatakan, zawata afnan, ya, keduanya yang memiliki afnan. Afnan di sini adalah artinya apa? Ranting. Fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman, di dalamnya ada buah-buahan, wa nakhl, dan korma, pohon korma, wa rumman, dan delima. Ya. Kemudian wal makhdud, tadi di atas di ayat dalam surah Al-Waqi'ah dijelaskan fi sidrin makhdud. Makhdud alladhi khudida shawkuhu ay nuzi'a wa quti'a fala shawka fih, yaitu ya yang dipotong durinya, yang dibersihkan durinya, ay nuzi'a wa quti'a, yaitu ya diambil nuzi'a ya wa quti'a, dan dipotong, fala shawka fih, sehingga menjadi tidak berduri. Wa hadha qawlu Ibn Abbas, inilah pendapat Ibn Abbas, wa mujahid mujahid, wa muqatil, ya, kemudian Qatadah, Abil Ahwas, wa Qasamah bin Zuhair, dan lain-lain, ya. Kemudian mereka wahtajahaula bihujjatain, mereka mengatakan bahwa sidrin makhdud itu adalah yang dihilangkan durinya. Mereka beralasan dengan dua hujjah. Ya, pertama, annal khab fil lughah al-qata, ya. Khab, ya, kha, dad, dan dal, itu dalam bahasa artinya al-qata, yaitu memotong. Ya. Memotong. Kemudian wa khudidatis syajar idza quti'an syauquhu, ya. Khudidatis syajar itu maksudnya poh apa, duri-durinya dibersihkan. Fahuwa khadid wa makhdud, ya, pohon yang durinya dibersihkan itu bisa dinamakan khadid atau dinamakan makhdud, ya. Kemudian, atau alasan yang pertama, secara bahasa khoboda itu artinya memotong. Al-hujjatan, ya, hujjah kedua, ya, ini ada hadis Abu Daud, ya. Saya lompati, kita baca hadis yang kedua, sama maknanya, ya. Waqala Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak berkata, akhbarana Safwan bin Amru an Sulaim bin Amir berkata, kana ashabu Rasulullah SAW yakul, sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkata, inna allaha layanfa'una bil a'rabi wa masailihim, ya, sesungguhnya Allah telah mendatangkan manfaat kepada kami dengan adanya orang-orang Arab Badui dan pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya. Akbala Arabiyun yawman, suatu ketika, suatu hari datang orang Arab Badui. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah wa Rasulullah SAW, dzakara Allah fil jannah syajaratan mudhiyah, bagaimana mungkin Allah menceritakan, menyebutkan di surga nanti ada syajarah mudhiyah, pohon yang mudhiyah, yang mengganggu. Wa ma kuntu ara fil jannah syajaratun tu'dhi sahibiha, ya. Dan saya wa ma kuntu, dan saya tidak pernah melihat fil jannah, ya, di kebun syajaratan, ada pohon yang mengganggu pemiliknya. Qala Rasulullah SAW, ma hiya, ya, pohon apa itu? As-sidr. Itu pohon as-sidr, pohon apa namanya tadi, bidara. Fa inna lahu syaukan mu'liyan, karena pohon bidara tadi punya duri yang mengganggu. Qala alaysa Allah yakun fi sidr makhdud, ya. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah Allah telah mengatakan, ya, fi sidr makhdud, mereka berada di pohon bidara yang durinya dibersihkan atau dipotong. Khadadallahu syaukahu, Allah telah memotong durinya. Faja'ala makani kulli syaukatin tamratan, ya, Allah potong durinya, kemudian setiap duri yang terpotong itu Allah jadikan tempatnya itu apa? Sebagai tempat buah, ya. Ini alasan, ya, alasan kenapa maksud dari sidrin makhdud itu maknanya adalah, ya, yang terpotong duri-durinya, itu alasan mereka dua tadi. Kemudian ini pendapat yang kedua, tapi kita lewati saja, ya. Kemudian kita masuk kepada faslun halaman 345. Wa amma talhu, adapun talah tadi yang tadi saya artikan sebagai pisang. Fa aktsarul mufassirin qalu innahu syajarul maus, mayoritas ahli tafsir mengartikannya dengan apa? Pohon pisang. Syajarul maus. Qala Mujahid, Mujahid mengatakan a'jabuhum talhu wajhin husnuhu, ya, fakila wa talhin mandud. Wahada qulu Ali ibn Abi Talib ibn Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri, ini pendapatnya yang mengatakan bahwa talah di sini adalah maknanya apa? Pisang. Wa qala ta'ifatun ukhra, kelompok lain, ya, juga mengatakan bal huwa syajarun 'idhamun tuwal wa huwa min syajaril bawadi katsir, wa huwa min syajaril bawadi al-katsir syauqi indal arabi, ya. Ada yang berpendapat talah tadi itu bukan pisang tapi adalah pohon yang besar tinggi, ya, dan ini termasuk dari pohon yang tumbuh di bawah di pedalaman, ya, banyak durinya al-kathir syauq indal arab, ya. Qala hadihim, ya, basyaraha daliluha wa qala gadan taraina talha wal jibala, ya, kabarkan, beri kabar gembira kepadanya, ya, telah diberikan kabar gembira kepadanya daliluha, ya, penunjuk jalannya mengatakan kepadanya, wa qala dan berkata gadan, besok hari, taraina, kamu perempuan, ya, kamu akan melihat at-talah, pohon yang besar tadi, wal jibala, dan gunung, ya. Walihada asyajaru nurun wa raihatun, walihada asyajar nurun wa raihatun tayyibatun wa zilun zalil wa qad nurida bil hamal wa thamar makan asyauk, ya. Oleh atas dasar itu pohon ini, ya, walihada asyajar, pohon ini memiliki apa? Nur, cahaya, raihah, aroma yang baik, tayyibah, wa zilun zalil, apa namanya, zilun zalil itu dia punya tempat bernaung, ya, wa qad nurida bil hamal wa thamar makan asyauk, sedangkan durinya tadi itu telah diisi, ya, nurida itu, ya, diisi, ya, bil hamli wa thamar. Alhamdulillah, ini Allah alam, saya cari di kamus juga saya tidak menemukan maksud yang pas, ya, wa thamar makan asyauk, dan juga, ya, buah-buahan. Intinya diisi dengan sesuatu hal yang bagus dan menarik, wathamar dan buah-buahan. Qala Ibnu Kutaybah berkata, huwa alladhi yudda bil hamal aw bil waraq wal hamal min awwali ila akhirih falaysa lahu saqun bariz. Yaitu talah itu adalah pohon yang durinya tadi, ya, ya, itu diisi dengan al hamal tadi bil waraq, awil aw bil waraq atau diisi dengan daunan wal hamal min awali ila akhiri, ya diisi ya dari awal sampai akhir. Falaysa lahu saqun, baris dia tidak punya sak. Sak itu apa ya, pohon, batang pohon yang kelihatan, karena tadi semuanya diisi oleh buah-buahan. Ya. Wa qala Masruq, Masruq berkata waraqul jannah nudid min asfaliha, dia adalah bagian dari apa? Dari dedaunan surga yang kemudian apa? Yang kemudian dibersihkan. Ya, atau diisi dari bawah sampai atas. Ya, diisi dengan tadi buah-buahan. Wanharuha tajri fi ghairi ukhdud. Ya. Dan sungainya surga tadi mengalir tidak pada parit. Seperti itu. Jadi intinya talah itu ada dua pengertian, ya. Setidaknya di sini dijelaskan yang pertama adalah talah itu adalah pisang yang buahnya bersusun-susun, ya. Kemudian yang kedua adalah talah itu adalah apa? Pohon yang besar yang biasa tumbuh di pedalaman. Ya. Bercahaya, kemudian punya aroma yang bagus, berduri. Tapi kemudian pohon talah yang ada di surga itu durinya dibersihkan. Ya. Kemudian halaman 347 wa fi sahihan dalam sahihan min hadis Abi Zinad, hadis Abu Zinad dari Ari A'ras dari Abu Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati syajaratan yasiru raqibu fi dhilliha mi'atu amin la yaqta'uha faqra'u in syi'tum wa dhillim mandud. Rasul berkata sesungguhnya di jannah nanti ada pohon yang yasiru raqib fi dhilliha, ya, seorang pengendara itu berjalan di di bawah naungannya, ya, itu selama mi'atu am, 100 tahun perjalanan. Layal ta'uha, udah berjalan 100 tahun itu enggak putus-putus itu naungannya itu, ya. Faqra in syi'tum, maka silakan baca in syi'tum jika kalian mau, ya, firman Allah Subhanahu wa taala wa dhillin mandud, ya. Dan naungan yang tidak terputus-putus. Wa fi sahihain aiban, ya. Sama ya, inna fil jannati la syajaratan yasiru fi dhillamiyat am la yatauha. Intinya sama. Jadi di surga nanti ada, ini adalah penjelasan dari wa dhillin mandud. Ya, wa dhillin mandud. Kemudian halaman 350, ya. Allah Subhanahu wa taala masih tentang pohon yang ada di surga, wa fi jami' at-Tirmidzi dalam jami' at-Tirmidzi min hadis Abi Hazim an Abi Hurairah dari Abu Hazim dari Abu Hurairah qala Rasulullah SAW bersabda ma fil jannati, ya, syajaratun illa wasaquha min dhahab, tidaklah di jannah tadi ada pohon, ya, kecuali apa, saknya, batang pohonnya itu berada terbuat dari emas. Kemudian halaman 353, ya. Halaman ya. Faqad rawahu anhu Harmalah bi ziyadah faqala, ya. Akhbarani Ibn Wahab akhbarani Amr an anna Darrajan haddathahu anna Abul Haitham haddathahu an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna rajulan qala, ya, dari Abu Sa'id bahwa sebenarnya seorang berkata wahai Rasulullah SAW tuba liman ra'aka wa amana bika, ya, tuba bagi orang yang melihatmu, ya, kalau dia biasa diartikan tuba itu beruntunglah orang yang melihatmu dan beriman kepadamu. Faqala, kemudian Rasul mengatakan tuba liman ra'ani wa amana bi, ya, beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, kemudian beruntung, beruntung dan beruntung liman amana bi, bagi orang yang beriman kepadaku wa lam yarani, dan dia tidak melihatku, kata Nabi. Faqala rajulun, kemudian berkata ya Rasulullah ma tuba, wahai Rasul apa itu tuba, tadi kita katakan beruntung, ya, tapi ini apa itu tuba. syajaratun fil jannah masirata mi'ati sanah ya thiyabu ahli jannah takhruju min akmamiha ya. Jadi dia adalah pohon, tiba telah pohon yang ada di surga ya, masiratun mi'ati sanah yang panjangnya, Allah alam di sini apakah panjangnya dari atas ke bawah, tapi Allah alam ininya kayaknya panjang ininya saknya, panjang batang pohonnya itu apa? Masiratun mi'ati sanah. Seperjalanan apa? 100 tahun. Fiya bualil jannah takhruju min akmamiha. Apa? Pakaian ala surga itu keluar dari dahannya mungkin ya. Kultu sudah. Kemudian kita buka halaman 355. Ya. Qala Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, hadatsana Ali bin Bahar, hadatsana Hisham bin Yusuf, hadatsana Ma'mar an Yahya bin Abi Katsir an Amir bin Zaid al-Bakali, ana sami'a Utbah bin Abdis bin Abdis Utbah bin Abd Sulami radhiyallahu anhu yaqul ja'a Rabbi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fas'alahu anil haud. Ya, datang seorang Arab, pedalaman orang Arab tadi kepada Rasulullah kemudian bertanya tentang haud, tentang telaga. Maka para jannah mereka menyebutkan surga, tsumma qala Arabi, kemudian Arabi tadi berkata fiha fakihah. Ya, di dalamnya ada fakihah, ada buah-buahan. Qala na'am. Ya, wa fiha syajaratun tud'a tuba. Kemudian Nabi mengatakan, ya, di dalamnya juga ada pohon yang dinamakan tuba. Fadzakara syai'an la adri ma huwa. Kemudian beliau mengatakan yang kemudian saya tidak tahu apa itu. Faqala inna syajara ardina tushbihuhu. Sesungguhnya ya, pohon yang tumbuh di bumi ini itu ada yang mirip dengan tuba tadi. Qala laisa tushbihu syai'an min syajari ardika. Faqala musna ataitu musyam. Ya, qala la. Ya, qala la. Tushbihu syajaratun bisam tud'a al-jauzah. Apakah kalian, apakah engkau pernah Nabi kan Nabi mengatakan inna syajar ardina tusbihu ya. Apa namanya? Pohon tadi, tuba tadi itu mirip dengan pohon yang ada di tanah kita. Kemudian orang Badui tadi mengatakan laisa tusbihu syajar min syajari ardika. Ya. Enggak ada tuh saya melihat yang mirip sesuai dengan disampaikan itu, kata orang Badui tadi. Faqala Nabi kemudian, pernah kamu datang ke Syam? Dia menjawab tidak. Ya, kemudian Nabi mengatakan tuh bisa jarak tuh bisa tuh abil jauzah, mirip dengan pohon bisam yang namanya jauzah. Jauzah itu kalau ya, jauzul hindi itu artinya apa? Kelapa. Ya. Jauzah ini mungkin sejenis palem seperti itu ya. Kan butuh ala satin wahid yang mana tumbuh di atas satu ya, satu sak, satu batangnya satu tadi ya. Wa yanfarshu a'laha, sedangkan atasnya itu yanfarsh. Wa qala man idza masliha, sebesar apa akarnya atau pokoknya. Qala law taharta jad law irtahala jad'atan law irtahala jad'atan min ibin ahlak ma ahatat bi asliha hatta tangkasir turquatuha hariman atau haraman ya. Kalau seandainya apa namanya seekor kambing seekor unta ya dari keluargamu itu melakukan perjalanan dan dia tidak mungkin akan apa? Akan mungkin bisa mengelilingi ya, akarnya tadi atau pokoknya tadi sampai apa? Sampai apa? Kakinya tadi patah karena tua. Ya. Kemudian orang Arab ada yang fiha inab, di dalamnya juga ada anggur. Qala na'am. Qala fama idhamul unqun. Sebesar apa anggur itu apa ya namanya? Satu tangkai. Satu tangkai ya. Ya satu tangkai untuk umput. Ya. enggak mungkin satu tandan ya, satu tandan pisang misalnya. Qala masiratu syahrin lil ghurab al abqa la iftur. Perjalanan satu bulan. Masyaallah. Ya. Anggur di surga itu perjalanan satu bulan burung gagak ya, tidak pernah istirahat. Qala fama idhamul habba, sebesar apa bijinya? Ditanya salah Nabi, haidha bahwa abu katais, pernahkah bapakmu menyembelih kambing jantan ya, yang besar? Kemudian dia mengatakan pernah. Ya, fasalah soaha bahu faatohu umat. Kemudian apa nama kulitnya di apa dikuliti. Kemudian kulitnya tadi diberi faatoh, kemudian diberikan kepada ibumu. Fakola ya, itah silulana min hudalwan. Ya, ambil apa ya, ember. Kala naam. Ya, iya pernah. Kala al-Arabi fa'inatil kal habbah la tashbuni wa ahli baiti. Wah. Jadi sesungguhnya apa namanya sebiji tadi ya, satu biji tadi kan, yang tadi kan ungkutnya yang apa setangkai anggur tadi, permisalannya apa sebulan gagak melakukan perjalanan tidak henti-henti, kalau ini satu bijinya ya, satu bijinya itu dipermisalkan dengan apa, dengan ember tempat daging kambing, kurang lebih seperti itulah ya. Saya nanti kalhabah ya, satu butir nih saja kata awal Arab ini, la tashba'u ni wa ahli baiti ya, akan ya, sudah cukup mengenyangkan aku dan keluarga aku. Qala Nabi Muhammad wa amatu asyad, dan seluruh keluargamu ya. Jadi khatiyah sallallahu alaihi wasallam rahimahullah yakum, ini tentang apa namanya hadis tentang pohon-pohon surga ya, pohon-pohon surga yang kemudian tadi dijelaskan ada sidrin makhdud wa talhim sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillin mandud wa ma'in maskub ya, dan seperti itu. Ya, kita bayangkan, kemudian kita harapkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkannya. Ya. Jadi dengan menggambarkan keindahan pohon-pohon surga, dengan menggambarkan sifat-sifat pohon yang ada di surga, bagaimana besarnya, bagaimana nikmatnya dan lain sebagainya, itu sehendaknya membuat apa namanya hati kita tergerak untuk senantiasa terus dan terus berupaya untuk senantiasa istiqomah di atas al-haq. Ya, di atas wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.